Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumahu wa ta'alim wa tazakura wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ila al-huda wa dalala ala al-khair. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bila qalihi faslun wa alayka bil iktar min amalil birri wa khususan fi syahri ramadhan, atas kalian hendaknya memperbanyak amal soleh, dan terlebih-lebih memperbanyak amal soleh di bulan ramadhan, karena sesungguhnya pahala sunnah di dalam bulan ramadhan ya'dilu thawabal faridha fi ghairih, menyamai pahala ibadah yang wajib selain di bulan Ramadhan. Wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadhan min at-taysir wan nashat bi amalil birri ma la yahsulu misluhu wa la qaribun minhu fi ghairihi min ash-shuhur. Dan sesungguhnya terdapat di dalam bulan Ramadhan itu kemudahan dan semangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, apa yang tidak didapatkan hal tersebut, bahkan yang mendekati hal tersebut di bulan yang lain selain daripada bulan Ramadhan. Wa dzalika li anna an-nafsa al-mutakatsila anil birri masjunatun bil ju'i wal atash. Dan hal tersebut karena jiwa manusia yang malas-malasan untuk beribadah, berbuat kebaikan, maka di saat Ramadan nafsu mereka masjunah, tertahan bilju'i wal atas, dengan rasa lapar dan dengan rasa haus. Wasyayatin al-musabbitah anil khairi musaffadah. Dan ketahuilah bahwasanya para setan, setan-setan itu yang selalu menghalang-halangi manusia untuk melakukan kebaikan, maka di saat Ramadan musaffadah, mereka diborgol, mereka ditahan. Wa abwadun nar mughlaqah, dan di dalam bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabul jannah muftahah, dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munadi yunadi kullalaila bi amrillah Subhanahu wa taala ya baghil khair halumma wa ya baghi syar aksir. Dan setiap malam ada suara panggilan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memanggil, wahai manusia yang menginginkan kebaikan, kemarilah laksanakan kebaikan di waktu bulan Ramadan setiap malamnya. Dan sebaliknya, wahai seseorang yang ingin melakukan kejelekan, tahanlah niatmu, jangan laksanakan apa yang kamu niatkan daripada perbuatan kejelekan, perbuatan maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita sudah sampai pada fasal berkaitan dengan Ramadan, berarti ini tepat waktunya, momennya, karena sebentar lagi tinggal menghitung jari-jari aja. Tinggal kita menghitung jari, kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang ada, bulan yang paling agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, keutamaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di situ banjir daripada ampunan Allah, banjir rahmat Allah, banjir daripada pembebasan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kebiasaan daripada salafus soleh, mereka akan berbicara tentang sesuatu yang akan mereka hadapi di setiap waktunya. Jika mereka di bulan maulid, mereka akan berbicara tentang maulid, akan berbicara tentang sifat Nabi, kelahiran Nabi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka di waktu bulan haji, Zulhijjah, mereka akan berbicara tentang hari raya Idul Adha. Mereka akan berbicara tentang ibadah haji. Dan ketika mereka di bulan Rajab kemarin, mereka akan berbicara tentang Isra wal Mi'raj, tentang keutamaan Rajab. Di bulan Sya'ban ini, mereka akan berbicara tentang keutamaan bulan Sya'ban, tentang salawat kepada Nabi SAW. Dan sekarang kita akan meninggalkan bulan Sya'ban ini, tinggal beberapa hari. Oleh karena itu diingatkan yang masih punya hutang bulan Ramadan, puasa, khususnya para wanita ini. Mungkin para wanita bulan Ramadan yang terakhir ada uzur datang bulan, atau mungkin juga ya, datang nifas sehingga tidak bisa atau tidak sempat melaksanakan beberapa hari daripada puasa bulan Ramadan dan sampai sekarang ini belum diqadha, maka hendaklah segera untuk mengqadhanya, karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhirkan godok puasa Ramadan sampai datang bulan Ramadan selanjutnya. Kita katakan boleh kalau memang ada uzur tidak puasa Ramadan, tidak puasa Ramadan karena ada uzur, boleh diqadha bulan Syawal langsung setelah hari raya diqadha, boleh, dan itu afdal, itu lebih baik. Tapi boleh juga diundur bulan Syawal tidak mengqadhanya, boleh Zulqa'dah, boleh Zulhijjah, boleh bulan Muharram, boleh bulan Safar, terus boleh bulan Maulid. Tapi tidak boleh mengakhirkan sampai datang bulan Ramadan selanjutnya. Dan kalau diakhirkan tanpa ada uzur, yang uzurnya uzur syar'i, uzur yang dibenarkan dalam agama, berarti dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diharuskan juga membayar sanksinya, yang mana sanksinya itu adalah membayar satu mud setiap harinya. Berapa dia kodoknya yang belum dikodok, dibayarkan setiap harinya satu mud daripada beras, satu kilo kurang seperempat, dan diberikan kepada fakir miskin. Ini sanksi bagi yang mengakhirkan kodok puasa bulan Ramadan sampai datang Ramadan yang selanjutnya. Jadi masih ada hari-hari tersisa bagi yang lupa untuk mengkodok puasa Ramadan, hendaknya dikodok segera esok hari. Ya, dan kemudian juga kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di situ terdapat banyak sejarah, banyak kebaikan, banyak rahmat. Disitulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, syahrun awaluhu maufirah wa awaluhu rahmat wa ausatuhu maufirah wa akhiruhu itkun minan nar. Yang mana Ramadan itu bulan yang awalnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tengah-tengahnya di situ penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang akhirnya dan ujungnya daripada bulan mulia Ramadan itu adalah itik minan nar, pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala menghapus hamba-hambanya, membebaskan hamba-hambanya dari azab Allah, dari neraka Allah setiap malam bulan Ramadan. Jadi malam pertama bulan dihapus namanya, bulan dihapus, yang dihapus namanya berarti dibebaskan oleh Allah dari azabnya, berarti dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, tidak bakalan masuk neraka, tidak bakaran tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap malam yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 600 ribu hamba Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya. Jadi kali 30. Bahkan di malam terakhir bukan hanya 600 ribu tapi dilipat gandakan sesuai dengan jumlah hamba-hamba Allah yang sudah dibebaskan ya daripada malam-malam sebelumnya. Sangat banyak yang mendapatkan maufir Allah. Oleh karena itu sangat-sangat sengsara sangat-sangat betul-betul jauh daripada rahmat Allah, kebaikan Allah, kalau di bulan Ramadan itu tidak dapat ampunan dari Allah, kalau di bulan Ramadan itu tidak dapat kebaikan dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik, itu terlalu sengsara, berarti terlalu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu waktu menaiki mimbar, yang mana di mimbar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik tangga pertama maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca amin di situ. Sahabat mendengar semuanya. Rasul naik tangga pertama daripada mimbar, baca amin. Naik mimbar kedua, Rasul juga begitu membaca amin. Naik mimbar ketiga, begitu juga Rasul sama membaca amin. Baru kemudian duduk di atas mimbar dan berceramah. Selesai berceramah, sahabat itu bertanya-tanya. Tidak seperti biasanya, Nabi SAW ini naik tangga mimbar ini kok baca amin, ada apa ini? Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, ja'ani Jibril, tadi Jibril alaihissalam datang kepadaku, waqala, dan kemudian Jibril itu berkata dengan ucapan doa, syakiya abdun adraqa ramadhan falam yufarlah, syakiya abdun adraqa ramadhan fansalakha minhu falam yufarlah walam yufarlah. Di situ Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan doa, semoga sengsara seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan, dan insyaallah minhu, bulan Ramadan berlalu darinya, dia lewati bulan Ramadan masuk bulan Syawal, walam yufarlah, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini didoakan celaka oleh Jibril alaihissalam, dan langsung diamini oleh Nabi kita. Nabi SAW mengatakan amin. Yang doa siapa? Malaikat Jibril. Yang mengamini siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira terkabul apa anda itu? Pasti terkabulnya itu. Siapa ini? Didoakan dengan doa jelek. Siapa yang didoakan dengan doa jelek? Nah, mereka yang jauh ketika Ramadan berpaling dari Allah, berpaling daripada ibadah kepada Allah, berpaling daripada sholat lima waktu, berpaling daripada pembacaan Al-Quran, dan sebaliknya na'udzubillah mereka foya-foya, mereka lalai daripada Allah, mereka maksiat kepada Allah, bahkan mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Ada. Walaupun ketika bulan Ramadan kemaksiatan berkurang, alhamdulillah, kebaikan bertambah, alhamdulillah, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali kemaksiatan. Kadang-kadang Ramadan mana masih ada yang mabuk-mabukan. Berapa tahun sebelumnya di salah satu kota terjadi ya pesta miras, pesta minum-minuman keras, dan di situ mereka minumnya pakai campuran dan segala macam yang kita katakan minuman dicampur dengan segala sesuatu, sehingga mereka mabuk-mabukan sampai mereka menghadap kepada Allah di saat mereka mabuk, naudzubillah. Dan itu terjadinya bulan Ramadan, 20 orang lebih itu. Itu terjadi bulan Ramadan, padahal bulan yang mulia di saat itu. Meninggal dalam keadaan suul khatimah. Dan ini akan dapat maghfirah Allah, akan dapat rahmat Allah tidak? Mereka jauh. Yang seperti ini zahirnya, yang semuanya adalah yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi zahirnya jelas jauh. Ini yang didoakan oleh malaikat Jibril, syakiya abdun adrak ramadan fansalakh minhu wa lam yufarlah, dapat bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan yang mestinya di bulan Ramadan dia seharusnya dengan mudah untuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak janji-janji Allah yang di situ akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang puasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman, percaya kepada Allah, percaya dengan janji Allah, percaya kalau puasa Ramadan itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan puasanya ikhlas. Ikhlas karena Allah, bukan puasa terpaksa, bukan puasa karena malu dengan orang lain kalau tidak berpuasa. Ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa yang berlalu. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan man khama Ramadan imanan wa ihtisaban, riwayat yang lain ghufira lahu ma taqaddama. Man khama ini di sini diartikan oleh banyak ulama bahwasanya yang dimaksud adalah sholat tarawih. Barang siapa yang rajin sholat tarawih di malam-malam hari bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua dosa yang pernah dilakukan yang terjadi sebelumnya. Ini contoh-contoh. Apalagi juga demikian, yang mendapatkan, yang membaca Quran akan dapat ampunan, yang ketika berbuka berdoa akan dapat ampunan, dan seterusnya-seterusnya. Banyak amalan di bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah sementara dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah semanusia mendapatkan bulan Ramadan, ditakdirkan dia hidup sampai bulan Ramadan dan melewati bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ini keterlaluan, berarti dia tidak pernah puasa, tidak sholat 5 waktu ini, ya, sangat-sangat jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana salafus saleh mereka merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kalau berdoa kita tahu kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salafus saleh lebih lagi, 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita 6 bulan sebelum Ramadan tidak pernah berdoa, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dari betul-betul mereka tahu keutamaan bulan Ramadan. Mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas ma fi Ramadan la tamannau an yakuna sanah kullaha Ramadan." Law ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah la tamannau an takun sanah kullaha Ramadan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata manusia mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan daripada keuntungan-keuntungan, keberkahan-keberkahan, maka mereka pasti akan berangan-angan andai kata sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Coba ya, sepanjang tahun Ramadan. Kalau kita kan enggak, ya, jangan sepanjang tahun puasa terus, akhirnya tiap hari Ramadan aja berjalan, ya, 10 hari sudah dihitung-hitung tinggal berapa hari hari raya, ya. Tinggal berapa hari kita ini puasa selesai. Tinggal berapa malam lagi kita sudah tidak sholat tarawih lagi. Na'udzubillah. Salafus soleh mengidam-idamkan, mencita-citakan, memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan. 6 bulan sebelumnya. Dan 6 bulan berikutnya setelah mereka mendapatkan Ramadan, mereka berdoa, menangis kepada Allah. Untuk apa? Untuk mereka mengharap dari Allah dikabulkan doa-doa mereka, diterima ibadah-ibadah mereka, diterima puasa mereka, sholat mereka, sholat tarawih mereka. Itu berdoa sepanjang bulan itu, 6 bulan Ramadan. Itu salafus saleh. Sehingga mereka betul-betul mendapatkan anugerah yang banyak dari Allah, mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Bahkan banyak di antara mereka itu, kalau sudah keluar daripada bulan Ramadan, yang sebelumnya orang biasa, tapi mereka setelah bulan Ramadan menjadi orang besar. Yang sebelumnya orang biasa, bahkan pulang keluar daripada bulan Ramadan bisa menjadi orang wali min auliyaillah. Ya. Mereka sebelumnya orang biasa mendapatkan besar makomnya, mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salafus saleh. Kenapa? Karena betul-betul mereka mempersiapkan diri mereka. Jadi sudah sebelum-sebelumnya sudah di pikiran mereka bagaimana kami memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dipikir oleh mereka, mereka sudah mikir. Sekarang ini apalagi bulan Sya'ban sudah hampir habis ini. Mereka sudah benar-benar mempersiapkan, nanti bulan Ramadan harus begini, harus khatam Quran sekian kali, harus terawih sekian kali, harus zikir sekian banyak, sholawat sekian banyak, harus hadir majelis ilmu di bulan Ramadan dan seterusnya dan seterusnya. Itu betul-betul diatur, dirapikan sebagaimana orang yang berbisnis. Mereka berbisnis itu dengan bukan dengan asal-asalan. Mereka yang mau bangun pabrik pasti sebelumnya sudah direncanakan, ya, diatur. Nanti mereka bangun pabrik sekian luasnya, pegawainya sekian, nanti caranya begian, aturannya demikian, supaya mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan apa yang mereka niatkan daripada mencari keuntungan. Begitu juga mereka salafus saleh yang mereka mencari keuntungan akhirat. Mereka mencari keuntungan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, Ramadan itu musimnya, musim pahala. Jangan disia-siakan. Ya, mereka musim. Jadi mereka menjadikan Ramadan itu benar-benar mujahadah. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan taghayyara launu. Taghayyara launu wa kathurat salatuh. Wabtahal fid du'a wa asfaqa, ya, yang artinya di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memasuki bulan Ramadan, saat-saat akan memasuki bulan Ramadan, taghayyara launuh, wajahnya Nabi itu berubah warnanya, pucat. Jadi Nabi menghadapi Ramadan dengan penuh takdim. Ini Ramadan, ini bukan bulan biasa, ini bulan yang penuh dengan kemuliaan, anugerah, pandangan dari Allah, bulan yang di situ malaikat-malaikat turun ke bumi, bulan yang di situ pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan semuanya dibelenggu. Ada yang mengatakan setan-setan yang kecil-kecil aja dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan yang di dalam bulan itu diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar, di malam bulan itu juga diturunkan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu semuanya terjadi di bulan Ramadan, ya. Jadi di dalam bulan Ramadan begitu banyak kemuliaan, keutamaan yang diketahui oleh Nabi, itu jauh lebih banyak apa yang hanya kita ketahui. Kita ketahui bulan Ramadan keutamanya begini begini begini, itu sedikit daripada yang diketahui oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad memasuki bulan Ramadan pucat wajahnya, dengan penuh takdim, dengan penuh persiapan, dengan penuh khauf kepada Allah, yang mengharap anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, ya, dan sekaligus takut, ya, di bulan Ramadan takut terpeleset, takut berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kasurat salatu, kalau sudah bulan Ramadan akan lebih banyak lagi salat beliau. Lebih banyak salatnya. Jangan Ramadan dengan bulan yang lain sholatnya ya sama-sama aja, ya. Ramadan harus dilipat gandakan ibadahnya. Kalau sholat biasanya sholat duha 2 rakaat, sholat duhanya 4 rakaat. Kalau biasanya tidak pernah sholat qobliyah, tidak pernah sholat ba'diyah, sholat qobliyah duhur, qobliyah asar, sholat ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kalau yang sebelumnya baca Qur'annya hanya 5 lembar, tambah 10 lembar. Yang sebelumnya sudah 1 juz membaca setiap hari, tambah 2 juz. Begitu ya seharusnya manusia menghadapi bulan Ramadan. Ya, itu ya yang dikarukan. Kasurat salatu, Nabi kalau sudah wa ibtahal fid du'a, dan Nabi kalau sudah memasuki bulan Ramadan ibtahal fid du'a, sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menangis, khusyuk dan hadir hatinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah-anugerah kebaikan, berdoa kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Nabi yang kemudian diikuti oleh salafus saleh. Mereka salafus saleh itu menjadikan Ramadan itu seperti mustasfa, seperti rumah sakit. Seperti rumah sakit. Orang masuk rumah sakit enggak enak. Ya, orang masuk rumah sakit akan disuntik, masuk rumah sakit akan diopname, masuk rumah sakit akan diberikan obat, masuk rumah sakit akan mungkin dibius, dioperasi dan seterusnya, atau apa yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Tapi kenapa kok manusia mau masuk rumah sakit? Mengharapkan kesembuhan, supaya sembuh dari penyakitnya. Keluar dari rumah sakit, mereka mengharapkan sehat walafiat, sembuh daripada penyakitnya. Nah, mereka salafus soleh, Ramadan itu jadikan seperti rumah sakit. Mereka menghadapi Ramadan mungkin penuh dengan dosa, penuh dengan kecacatan, penuh dengan penyakit hati. Mereka mengharap di bulan Ramadan untuk sembuh daripada penyakit-penyakit hatinya, untuk dibersihkan daripada segala kekurangan, daripada segala kemaksiatan, Ya, artinya apa? Kalau orang mau mendapatkan kesembuhan dengan masuk rumah sakit, ya siap untuk tidak enak. Jangan masuk rumah sakit siap untuk makan sate gulai di situ, enggak. Masuk rumah sakit itu siap tidak enak, siap disuntik, siap diminum obat, siap diopname, itulah. Tapi mereka mau untuk menghadapinya, menerimanya, karena mengharapkan kesembuhan. Begitu juga kalau kita mau mengharapkan anugerah dari Allah di bulan Ramadan, mau mendapatkan rahmat yang besar, yang banyak dari bulan Ramadan, siap untuk kita tidak enak, siap mujahadah, siap melawan hawa nafsu, siap untuk banyak ibadah, siap menahan diri daripada kemaksiatan-kemaksiatan, siap untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, siap untuk banyak berdoa, banyak sholat, khususnya sholat-sholat lima waktu, sholat terawih, penuh dengan mujahadah yang akan kita lakukan, sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Kita keluar daripada Ramadan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya, dari nerakanya. Ini bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan lupa di bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'an. Apalagi Al-Qur'an memang diturunkan di bulan Ramadan. Qur'an man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanat. Wal hasanatu ya bi asri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf kita membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan 10 pahala. Satu pahala, mendapatkan satu pahala, yang satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak aku katakan bagi seseorang yang membaca alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alifnya satu huruf sendiri, lamnya satu huruf sendiri, mimnya satu huruf sendiri, berarti berapa? 3 huruf. 3 kali 10 berapa? 30. Itu minimal 30 dilipat gandakan. Itu kalau di bulan-bulan biasa. Berarti kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan berapa amalan ibadah di situ? 70 kali lipat. 30 kali 70 kali lipat. Tinggal kali. Itu cuma baca alif lam mim aja. Berapa pahalanya kalau kita baca satu lembar aja? Berapa pahalanya lagi kalau kita baca satu juz? Apalagi sampai khatam Quran. Abu Abdurrahman masyhur, pengarang kitab Buyatul Mustasfidin yang banyak kitab beliau ini dibaca di pondok-pondok pesantren. Ya, di situ Abi Abdurrahman Mansur, ya kalau baca Al-Qur'an bulan Ramadan itu bukan hanya satu juz, dua juz setiap harinya, tapi setiap harinya khatam. Setiap hari khatam. Jadi Baqarah sampai Qul Huwallahu Ahad setiap hari bulan Ramadan. Tidak cukup itu, salat tarawih malam hari itu sampai diulang 3 kali. Di Ramadan itu, waktu Ramadan di Tarim atau di Hadramut, itu sholat rawihnya waktunya masjid ini dengan masjid yang lain itu berbeda-beda. Kalau kita kan di sini sama barengan, habis isya langsung, itu semuanya serentak mereka melaksanakan sholat rawih. Tapi kalau di Hadramut, di Tarim, itu waktunya sholat rawihnya itu berbeda-beda. Jadi sholat rawih di masjid ini habis isya langsung, habis rawih di masjid yang satu, nanti ya setelah sekiranya selesai sholat tarawih di masjid yang ini dan diberikan waktu untuk mereka pergi ke masjid yang satunya, terus itu sampai waktunya sahur di masjid mana, di masjid di Hattarim pasti ada yang sholat tarawih, pasti ada yang melaksanakan sholat tarawih. Jadi kalian mau sholat tarawih jam 12 malam di Tarim ada, mau sholat tarawihnya jam 2 malam ada, tinggal dilihat jadwalnya, oh jam sekian di masjid ini, jam sekian di masjid ini tarawihnya. Nah, ini Abi Abdurrahman Mas'ud minimal 3 kali sholat tarawih setiap malam. 3 kali sholat tarawih, bukan 3 rakaat ya. Sholat tarawih 20 rakaat ini, 20 rakaat sholat tarawih, kemudian pindah ke masjid yang lain sholat tarawih lagi 20 rakaat. Pindah ke masjid yang lain lagi sholat tarawih 20 rakaat, masyaallah. Dan Al-Faqih sendiri alhamdulillah ditakdirkan ziarah ke Tarim dan mendapatkan walaupun sebentar satu malam di Tarim. Satu malam yang penuh dengan berkah, yang mana Al-Faqih lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana masjid di Tarim itu penuh Ramadan terawihnya itu penuh. Setelah sholat terawih di masjid Jami itu, masjid Jami, mereka berbondong-bondong keluar. Ini keluar kemana? Kok mereka jalannya sama? Biasanya kan bubar ada yang ke kanan, ke sini, ini mereka jalannya sama, tidak tahunya mereka pindah ke masjid yang satunya. dan mereka sholat tarawih lagi di masjid yang lain. Dan yang paling kalau fakir lihat juga di antara mereka itu banyak yang tua-tua, bahkan ada yang pakai kursi roda, termasuk Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri yang barusan, yang tidak lama meninggal dunia almarhum. Terus kemudian Habib Ali Mashfur, kakak Habib Umar bin Hafid yang sudah tua juga, itu dengan mata kepala Al-Fagir lihat dari masjid sholat tarawih selesai, pindah dengan jalan kaki, tidak naik sepeda motor, pindah ke masjid yang lain, pindah nanti ke masjid yang lain, sampai masjid ketiga sholat tarawih. Ya, habis itu kita istirahat pulang ke hotel, tidak mampu melanjutkan, tidak tahu apa mereka melanjutkan lagi atau tidak. Itu sholat tarawihnya 20-23 kali. Sholat witirnya Habib Abdurrahman Mas'ud itu bukan hanya 3 rakaat tapi 11 rakaat. 11 rakaat sholat witirnya. Sholat witir 3 rakaat itu ya, itu paling sedikitnya kesempurnaan. Sholat witir tidak harus 3 rakaat, boleh 5, 7, dan yang paling sempurna adalah 11 rakaat. Mereka 11 rakaat Habib Abdurrahman Mas'ud 11 rakaat sholat witirnya. Tidak cukup setelah 3 kali sholat tarawih, sholat witirnya 11 rakaat, masih sholat tasbih lagi. Sholat tasbih nih, kita tahu mungkin kita enggak, yang di sini ada yang enggak sholat tasbih sama sekali. Mungkin pernah sholat tasbih cuma sekali dua kali. Di sana tiap malam mereka, walaupun tidak semua, tapi mereka termasuk di antaranya Habib Abdurrahman Mas'ud ini, tiap malam sholat tasbihnya. Yang mana dalam sholat tasbih mereka membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 300 kali itu dalam sholat tasbih. Lumayan pegel kaki itu sholat tasbih aja, ini sudah capek sholat terawih 3 kali. Itu beliau mujahadah. Gimana mereka tidak menjadi orang wali, mereka tidak menjadi orang besar setelah keluar Ramadan, mereka tidak mendapatkan ampunan yang banyak dari Allah? Ya jelas. Apalagi mereka bukannya, makannya bukan seperti kita. Kita diundang orang makan futur berbuka puasa, ternyata dihidangkan sambosa. Tahu sambosa ya? Ini tahu sama goreng-gorengan itulah. Gorengan dua macam, kurma ini. Ditunggu-tunggu mana nasinya ini, enggak keluar-keluar. Sampai bubar pun mereka bubar, enggak keluar nasi itu. Ternyata mereka enggak makan nasi itu pertama. La ilaha illallah. Jadi makannya cuma sembusa itu aja. Kalau kita masya Allah ya, Ramadan makmur, Ramadan apa yang tidak ada ini? Makanan yang biasanya tidak ada jadi ada Ramadan. Minuman yang biasanya tidak ada jadi ada. Wah, jauh-jauh hari sudah persiapan untuk buka puasanya itu. Es cendol, es campur, es degan, ya. Apalagi es teh kalau yang tidak bisa bikin es, ya belum lagi kolak pisangnya, ya agar-agarnya, nah, macam-macam sudah. Kalau sudah Ramadan itu makmur, mungkin insya Allah toko-toko itu yang jual makanan-makanan untung mereka banyak itu. Jadi bukan untung pahala aja mereka itu, untung ya juga untung dunia. Mereka yang jual makanan di bulan Ramadan, masya Allah. Heran kita orang ini, manusia ini, muslimin ini. Mestinya kan bulan Ramadan ini kan tambah sedikit makannya, karena mereka puasa. Tapi kok tambah beramil makanan-makanan di bulan Ramadan? Kok tambah laris beras-berasnya, tambah banyak yang dibeli ini? Wah, masya Allah. Kalau mereka tidak salah, kalau salah suara keluar bulan Ramadan, mereka menjadi besar makomnya di sisi Allah. Kalau kita keluar bulan Ramadan, menjadi besar perutnya kita. Ya ilaha illallah. Itu bedanya kita dengan salaf. Tapi insya Allah kita bisa mengikuti sedikit-sedikit. Ya, mujahadah. Kita melawan hawa nafsu. Ya, minimal jangan makan sampai terlalu kenyang. Jangan hasbuh. Hasbubni Adam. Lukaimat yukhimna sulbah. Cukup manusia itu kalau makan itu hanya beberapa suap, kata Rasul SAW. Lukaimat ini beberapa suap, katanya ulama, antara 3 suap sampai 9 suap itu lukaimat. Rasul menasihati kita kalau makan itu cukup lukaimat beberapa suap, 3 suap sampai 9 suap. Ya ini kita ini mujahadah kalau 3 sampai 9 suap ini tidak cukup. Karena Al-Fagir sini waktu di Madinah Al-Munawwarah mujahadah, makannya tidak boleh sampai 9 suap waktu masih belajar di Madinah. Terus sekarang mungkin sudah lebih sudah. Masih di Madinah mujahadah. Jadi 9 suap. makan malamnya bukan makan malam seperti kita makan nasi, enggak. Makan malamnya hanya makan roti, paginya makan roti. Jadi hanya siang makan nasi di Madinah. Itu siang masih mujahadah, enggak lebih 9 suap. Ya Allah, kadang-kadang lapar ini enggak bisa ditahan, terpaksa suapan satu itu dibesar-besarkan sudah biar kan daripada nanti kelaparan kita. Ini nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makan cukup manusia itu beberapa suap, 3 suap sampai 9 suap. Bukan 3 piring, bukan, tapi 3 suap. Kalau masih fa in kana labudda sa'ilan fasulusun li ta'ami wasulusun li syarabi wasulusun li nafasi. Kalau misalnya ada manusia yang tidak mau mengikuti saran Nabi yang pertama, minimal saran Nabi yang terakhir. Apa saran Nabi yang terakhir? Makan itu diberikan porsi sepertiga daripada perut kita. Sepertiga perut kita ini untuk makanan, sepertiga perut kita untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ini kita makannya tok belum minum sudah penuh. Ini belum minum, minumnya sudah masuk-masuk nanti sudah. Nafasnya Allah subhanahu. Tawakkal Allah nafasnya. Jadi sudah tidak bisa bangun lagi kita nih. Ini gimana terawih mau semangat? Gimana terawih mau nikmat? Kalau kita sudah sebelum terawih sudah perut penuh dengan makanan, minuman, dengan segala macam. Padahal kalau kita dalam keadaan lapar atau minimal kita tidak kenyang, ibadah itu nikmat. Ibadah itu akan hadir hati kita di situ, akan khusyuk. Makanya Imam Syafi'i 16 tahun beliau sumpah wallahi 16 tahun tidak pernah aku kenyang, satu kali pun tidak pernah. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan ya nahu yuskilul badan, karena kenyang itu memberatkan badan. Kalau kita kenyang badan berat, mau bangun berat, mau berjalan berat. Wa yugasil galab, habis itu mengeraskan hati. Yang makan kenyang-kenyang terus, setiap makan kenyang, setiap makan keras hatinya. Jangan mengharap dia nikmat baca Quran, jangan mengharap dia nikmat tahajud, jangan mengharap dia bisa menangis ketika dia sujud di hadapan Allah SWT. Mungkin yugasil galab, hatinya sudah keras. Kenapa sebabnya? Salah satu sebabnya hati keras adalah syiba, karena makan selalu kenyang. Yugasil galab wa yuzilul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Kalau kita kenyang, kita hadir majelis, itu konsentrasinya berkurang. Masuknya, fahamnya kita, itu tidak bisa kuat seperti saat kita tidak kenyang. Kalau kita tidak kenyang, lebih konsentrasi, lebih mudah menghafal, lebih mudah memahami, lebih mudah untuk kita mengerti apa yang kita dengar. Tapi kalau sudah kenyang, yuzilul fitnah, katanya Imam Syafi'i. Ya, habis itu apa? Ya jadi bunom. Kalau sudah kenyang, katanya Imam Syafi'i, ya jadi bunom, membuat kita ngantuk, kepingin tidur. Kalau sudah kenyang, penuh perut, sudah bawaannya apa? Ngantuk. Bawaannya kepingin tidur. Oleh karena itu, guru-guru zaman dahulu, kalau menasehati murid-muridnya, itu mereka mengatakan, la tashrab, la ta'kulu kasiran, fatashrabu kasiran, fatanamu kasiran, fatahsaru yawmal kiamati kasiran. Mereka mendasi kamu jangan makan banyak. Kalau kalian nanti makan banyak, pasti akan minum banyak. Kalau makannya banyak, minumnya banyak, tidurnya banyak. Kalau sudah tidurnya banyak, kalian akan rugi di hari kiamat dengan kerugian yang banyak. Rugi tidur nak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan-bulan Ramadan. Ya, ini yang kadang-kadang kita lihat di antara masyarakat ini. Yang mestinya di bulan Ramadan kita ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk merasakan rasa lapar, supaya ini kita tahu bagaimana itu lapar dan bagaimana manfaat yang kita dapatkan kalau kita lapar selama satu bulan karena kita puasa. Manfaat kesehatan, sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Puasa berarti lapar, lapar itu akan memberikan kesehatan. Sumu tasihu, kita sebulan itu akan menjadi sehat. Ya. Kalau apa? Kalau kita puasa dengan benar, bukan puasa-puasaan. Kadang-kadang kita puasa-puasaan. Jadi maghrib itu sudah makan sekian piring, belum es-esnya sekian. Nanti habis tarawih masih nambah makan lagi itu. Mau mie goreng lah, mau nasi goreng, mau apa macam-macam segala macam. Nanti sahur 2 piring. Pun 2 piring. Iya, nanti takut lapar nanti kalau enggak 2 piring. Loh, nanti puasa memang takut lapar gimana? Itu memang puasa dapat sir, dapat rahasia, dapat kebaikan. Puasa itu memang untuk lapar. Jadi makan banyak waktu sahur biar enggak lapar. Padahal tujuannya puasa itu agar kita apa? Agar kita merasakan lapar. Yang mana dengan rasa lapar ini pertama sehat pertama itu. Kedua juga kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang mereka mungkin tidak seperti kita, masih bisa makan setiap hari, mereka belum tentu bisa makan setiap hari, sehingga kita bisa punya rasa iba kepada mereka. Kemudian juga kita bisa bersyukur kepada Allah, ternyata rasa lapar seperti ini ya, syukur kepada Allah diberikan rasa kenyang. Ini kita sudah makannya 2 piring sahurnya, sudah tubuh makannya 3 kali yang mestinya kita mestinya minimal maksimal 2 kali, ini tetap 3 kali makannya. Habis itu habis subuh kadang-kadang sampai tidur lagi. Langsung tidur habis subuh. Tidurnya bangun jam berapa? Siang kadang-kadang naudzubillah ada. Siang baru bangun. Habis siang kadang masih dilanjut. Naudzubillah. Jadi bangun jam 4. Tinggal nyiap-nyiapkan buka aja sudah. Jadi puasa-puasaan ini. Bukan puasa apa ini. Ya bagaimana dia akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kita menghadapi bulan Ramadan ini untuk mujahadah. Untuk melawan hawa nafsu. Untuk siap melakukan ya, ibadah dengan berat. Bukan untuk senang-senang. Bukan untuk makan-makanan. Bukan untuk minum-minuman yang kita tidak dapatkan di bulan selain bulan Ramadan. Nah itu tujuannya. Nah oleh karena itu juga ya, sebelum kita akhiri untuk dianjurkan di malam pertama bulan Ramadan itu untuk sholat 4 rakaat atau 2 rakaat boleh. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Yang di dalam 4 rakaat atau 2 rakaat untuk membaca surat Al-Fatah. Ya, inna fatahna laka fathan mubina diaghfirullah Allahumma taqa ila akhir. Nah itu dibagi 4 rakaat atau dibagi 2 rakaat boleh. Insyaallah malam pertama bulan Ramadan. Nah, insyaallah kalau melakukan amalan ini termasuk di antara fadilahnya sepanjang tahun, insyaallah rizkinya makmur. Rizkinya makmur. Nah, amin semuanya. Insyaallah kalau rizki-rizki ini semangat biasanya. Kalau cuma ampunan-ampunan ini biasa-biasa aja. Ya, kalau urusan rizki semangat diamalkan ya biar makmur rizkinya. Kemudian juga selain makmur rizkinya, salah satu keutamaannya adalah sepanjang tahun sampai Ramadan selanjutnya akan dijaga oleh Allah SWT dari keburukan. Ya, dengan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat dengan membaca suratul fatah. Dan dianjurkan juga untuk niat malam pertama bulan Ramadan, niat puasa sebulan penuh, sepanjang bulan. Jadi sepanjang bulan kita niat puasa. Nawaitu shoma Ramadan syahr kullu. Nawaitu shoma syahr Ramadan kullahu. Ya, dengan tujuan kalau suatu waktu kita lupa niat malam hari, setiap malam harus niat. Suatu waktu kita lupa niat, menurut mazhabnya Imam Malik, bukan Imam Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Malik puasa kita sah walaupun lupa niat, karena hanya butuh 1 kali niat menurut mazhabnya Imam Malik, yaitu malam pertama bulan Ramadan. Ya, kemudian kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diberikan kesehatan panjang umur sehingga sampai ke bulan Ramadan insyaallah dalam keadaan yang sempurna, dalam ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah, dalam keadaan kita menjauhi segala larangan Allah, maksiat Allah subhanahu wa ta'ala, diluaskan rezeki kita yang zahir dan batin, diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan anugerah dan rahmat yang sebanyak-banyaknya, dan dibebaskan nama kita, jiwa kita daripada azab Allah dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita dan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, semoga mereka mendapatkan bagian tersebut insyaallah di bulan Ramadan ini. Ala hadinnya kunya salih jami'a sami'na li khairi jinnah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.